Dikasih ada pertemuan di rangka ini sih ya, dan dilakukan kembali bersama Pantulan Live Music. Sementara yang mendapat hati habis ini juga tak persembahkan buat kawan-kawan saya ya. Bisa lagu buat keluarga besar kita dari Anarkis. Dulu-dulu kita yang dari Pantulan juga pindahkan dan saudara.